rasakan lagi sejuk di peluknya, halus tutur kata yang selalu tercipta, mengundang naluri untuk sandarkan letihku. Segala hampa datang saatnya menghilang, tak pernah berharap I'm